وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan saking Masjid Agung Kota Bangil yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksampune kala wingi kula kalih panjenengan bersama-sama mengkaji mendengarkan tafsir surat Yasin yang telah dikarang oleh Syekh Hamim Mazadah. Kita waos mulai awal ngantos akhir, ngantos khatam. Samangkin kita mulai malih ngaos kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad niki berisikan tentang kados kitab-kitab fikih, tapi di dalamnya wonten berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Kenging nopo lek niti yang maknani kitab alhamdu itu dikatakan utawi sekabehane puji. Padahal hamdun ini adalah kalimat mufrad satu, kok dikatakan pirang-pirang puji. Yang mengandung biskabeane niku al. Al di sini al ma'rifat yang mengandung istighraq lil jinsi. Puji-pujian yang kita pujikan, kita dengarkan niku biasanya dikategorikan utawa dikelompokno ana papat. Nomor siji, oleh Gusti Allah muji nanggene awake dhewe. Kados Gusti Allah wonten gene Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata, ngoten niku. Nggih. Lho, pujiane Gusti Allah terhadap dirinya sendiri itu namanya pujian qadim alal qadim. Zat yang terdahulu memuji pada dirinya sendiri. Terus kadang-kadang pujian Allah itu dialamatkan kepada makhluknya. Lah, itu namanya pujian hamdun alal qadim, hamdul qadim alal khudus. Pujian Allah terhadap makhluknya. Terkadang pujian itu lahir saking kula kali panjenengan atau makhluk Allah yang lain, maka pujian itu adalah hamdul khudusi alal qadimi. Hamdul khudusi hadas atau khudus alal qadim. Pujian makhluk terhadap Allah yang terdahulu. Kadang-kadang manusia itu memuji kepada sesama manusia, webatirek dan lain sebagainya. Itu adalah hamdul khudus alal khudus. Pujian manusia makhluk terhadap makhluknya sendiri. Lole umpomo ono uang muji nanggene si jine uang. Bomong ya. Ana wong muji, suarane sing adzan niku mangko enak. Sopo sing adzan? Lho, yang berhak mendapat pujian ini bukan yang punya suara. Tapi yang punya suara ini cuma ketemplean. Iki pawai Gusti Allah. Mergane kaya uang dipuji uang itu dia itu enggak milih-milihi. Umpama ugi iku suara enak. Dudu ugi. Iku ngono Gusti Allah nyiptakno suarane ugi enak. Sehingga wong iku muji, duduk muji nang ugi, tapi muji nang kene Gusti Allah. Semakin kita meresapi alhamdulillah ini, seakan-akan kula kali panjenengan tidak punya apa-apa. Apa sih artine awak iki? Ya, kabeh iku nikmat teko Gusti Allah. Apa sing disombongno? Ya. Wong kabeh iku pawehe Gusti Allah. Lalek kula kali panjenengan dipuji lantas menimbulkan satu kesombongan, pujian itulah yang menyebabkan bencana bagi kula kali panjenengan. Berkane dalam alhamdulillah iki utawi sekabehane puji. Ujian apa ae? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sing nyiptakno gunung iku hebat ya Gusti Allah. Ya. Jadi pujian segala itu adalah milik Allah semuanya. Alladzi arsadana kang duduaken sapa Allah na ing kita ila taatihi maring nuruti Gusti Allah. Kula kali sampeyan saged taat, saged ngaos, saged kobo kabeh ngeten iki semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa zajarona lan nyegah sapa Allah na ing kita menghindarkan an maksiatihi saking durakani atau melanggar Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran, ora ana sesembahan, tidak ada yang diagungkan illallahu angin Gusti Allah. Kita membaca la ilaha illallah ikraran krana ngakoni biwahdaniyatihi kelawan suwijine dzati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah utusane Gusti Allah. Kita membaca anna Muhammadar Rasulullah kumang i'tirafan krana ngakoni. Ngakoni binubuwatihi kelawan kenabiane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu tawi tambahi rahmat wassalamu lan tambahi keselamatan iku alaman mugo dipun tetepaken dicurahkan terhadap orang arsalahu kang ngutushu ingman sapa Allahu Gusti Allah yang diutus Allah. Kanjeng Nabi niku diutus misinya tugase li irsyadil ibadi krana nduduna pira-pira kaulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimriki gawe kalimat ibad kene apa kok enggak gawe li irsadinas untuk menunjukkan manusia apa bedaan manusia dengan ibad. Ya. Para hadirin, lekne ibad menungso iku baru iso nrimo pitudune Gusti Allah krana dhewe iku duwe sifat rendah hati. Ngakoni lek awake iki kaulane Gusti Allah. Kaya robote Gusti Allah ngoten iki. Lek tiang-tiang niku tidak merasa dia itu menjadi hambanya Allah, maka cari Gusti Allah sa'asrifu ayati, aku akan palingkan tanda-tanda kebesaranku an anil ladina yastakbiruna dari orang-orang yang merasa dirinya besar. Dadi wong niku lek rumangsa pinter, rumangsa hebat, rumangsa apa wae adoh teko pitudune Gusti Allah. Selama kula kali panjenengan semangsa, kapan ae lek kula kali sampean merasa tinggi, merasa hebat, maka di situ akan keluar atau meninggalkan kita hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mergane wonten ngene mriki, irsyadil ibad ndutuno nanggene menungso sing duwe sifat ngaku dadi kaulane Gusti Allah. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi al muhtadina kang padha oleh pitutu kabeh oleh pitutu ila subulir rasyadi maring pira-pira dalane pitutu. Wa badu utawi sakwise muji nang Gusti Allah maca selawat nang Kanjeng Nabi, fahada mongko utawi iki kitab sing ana ngarepe kula kali panjenengan iku kitabun siji kitab. Intakhotuhu kang metik sapa ingsun, mundut sapa ingsun hu ing kitab. Kitab niki diambil min kitab Bayiz Zawajir. Dari dua kitab rupane kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir niku berisi tentang hadis-hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang larangan-larangan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Mursiditulab lan kitab Mursiditulab. Dua kitab Az-Zawajir dan Mursiditulab niki li Syaikhai Masyayikhil Islam milik atau karangan dari dua guru dari beberapa guru-gurune wong Islam. Siapa rong guru ulama yang dua itu? Wa Malikail Ulama'il A'lam. Wa Malikail Ulama dan rojone pimpinane ulama, pimpinan lorone ulama, karo-karo itu menjadi pimpinan ulama al-a'lami kang sangat alime. Para hadirin, kita sering mendengarkan kata-kata al-ulama il-a'lam. Ulama tenggene mriki yaitu orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu sing pundi ilmunya niku ilmu niku wau mengantarkan piyambee untuk takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten Gusti Allah dawu innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ngeniku para ulama. Keranten apa? Piyambee ngerti. Ngertine apa? Ngerti nanggene Gusti Allah, kenal nanggene Gusti Allah liwat keagungan-keagungane Gusti Allah sehingga de'e niku kate melanggar izin nanggene Gusti Allah. Sifat izin nikilah yang mengatakan daripada lahir teko keimanan. Mergane wonten dawune Kanjeng Nabi al khaya'u minal iman. Lek kapan kula kali panjenengan duwe rasa izin? Ah, izin kah? Izin nang sapa? Nang ngene Gusti Allah. Gak pantes awak iki wis disembarangi ambek Gusti Allah. Ambekan gak tuku, kesehatan diopeni, kebutuhan disediakno. Ngene iki sik ngaku kurang, lho duwe izin. Kate melanggar niku izin. Lha kapan ana wong alim utawa orang-orang punya ilmu banyak mengerti tentang agama tapi piyambake niku wau mboten gadah rasa wedi, maka ini tidak dikategorikan ulama. Sing ngategorikan nggih senes kula. Nggih. Mergane dawuh Kanjeng Nabi, besok akhir zaman iku jarang ulama akeh wong pinter. Nggih ya. Saya ti alan nasi zamanun. Nah niki wonten ngene kitab Ihya Ulumuddin wonten. Nggih ya. Qalla fihi ulama. Di zaman itu sangat minim ulama-ulamanya. Apakah pengetahuan agama pada saat itu berkurang? Tidak. Wa kasura fihi khutaba'uh, sing akeh wong ahli ceramah. Lek ngomong pinter kaya Mahmud ngene kelakuane gak tepak blas. Ya. Tak ngoten nah. Lho sing dimaksud ulama niku nggih nglake duwe ilmu setitik, mari ngono diamal no, mari ngono duwe wet di man amila bima alima. Lek sampean iki mari ngaji terus ngelakoni dadiyo setitik allamahullahu malam yaklam, maka Allah akan memberikan ilmu dari ilmu yang tidak panjenengan ketahui. Ya, diangkat derajate sampai nabi Gusti Allah. Didadekno wali ne Gusti Allah. Itu apa? Welas nang gene wong. Hormat teng gene wong, ngrasa bodho, rendah hati, gak sombong sama sekali. Kapan kita itu tahu wali? Besok lek wis kati mati ru sampe niku wali. Ya. Lek wis ngene bun-bunan iki dicekel lan ngene Israil ya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Teko kabeh gebruduk malaikat. Jibril, ula apa kon? Aku kate nyabut iki. Isik. Teko kabeh. Ngomong alla takhafu, ojo wedi. Aku sing ngibur. Wala tahzanu, ojo susah. Iya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku iki kancamu. Ana donya biyen aku ngonconi sampean to. Sakniki aku teko nang ngene sampean. Lho di saat itu kula kali sampean arep nang menungso. Menungso wis gak arep teng kula kali sampean. Malaikat sing apa? Terus iki perjalanan kula kali sampean bahagia. Saat inilah kita akan berjuang untuk mencari teman malaikat itu. Ya. Ojo cili ati, sing penting monggo sareng-sareng ngaji, oleh ngaji sak iso-isone dilakoni. Ikhlas krana Gusti Allah ngrasa awak iki wis tuwa, kurang ilmune, ngaji cekne dituntun Gusti Allah. Allah tidak membedakan kon biyen kasep gak, sing penting kon niku gelem moro nang ngene Gusti Allah. Lah sing ngarang kitab niki diambil dari kalangan dua pimpinan ulama. Ulama sing gak ada ilmu, kagungan ibadah sing tepak, al-a'lami. Al-a'lam niki dua artine loro. Banget alime, sangat alime nyegoro ilmune. Dadi wong takon sembarang niku tenang mawon. Iya. Ada kalanya al-a'lami iki ulama iki disamakan koyok gunung. Ilmune niku koyok gunung. Ya apa kaya gunung niku? Saking akeh ilmune, saking akeh ibadahe niku kaya gunung niku. Ya napa? Dadi tumbale menungso. saben dina niku ibadahe piyambeke niku wau ndongakno Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Gusti umate Nabi Muhammad sing kari-kiri iki sampean sepuro. Allahumma rahmata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Tiap hari piyambe niku ibadah. Doten ngilingi anak bojone, tapi memikirkan orang-orang niki wae. Gak pernah ngelaknat, tapi piyambe memberikan rahmat. Sampeyan tingali gunung niku. Ya. Kelihatannya indah jerune kropos. Kelihatannya bendung ini kuwau sampai delok gunung yo. Ketoke meneng. Meneng. Tapi jerone gedung Semeru niku gembrutuk. Ya, lek kadhek nyembur, lain niku wau. Ngoten lho. Mergane lek nek ana ulama sing meneng jegi degai kono ana ngene. Meneng wae wis. Iki kono ulama model go gunung. Lek katik maca sepisan, ngomong sepisan, berantakan. Mergane dhek iku mang gak wani ngomong, gak wani ndonga. Ya. Yeah. Lho niki nggih ngoten sing ngarang kitab niki mandi ucapane. Ya. Yeah. Sopo kiai iku mang? Saikhina yaiku guru kita Asy-Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami. Niki sing ngarang kitab Az-Zawajir. Di samping piyambake apal Quran, apal hadis, apal fikih, ibadahe nggih nepak. Terus sing ngarang kitab nomor loro Mursyidithulab ngene iku jadina mbahe sing ngarang kitab Irsadul Ibad rubane Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri radhiyallahu taala anhu. Wa khasyarona muga-muga Gusti Allah niku ngumpulaken kula kali panjenengan kabeh sing gelem ngaji kitab Irsadul Ibad lan ngrungokno fi zumratihima ing dalem golongane kumpulane kiai loro nika wau Syekh Ibnu Hajar lan Syekh Zainuddin niki wau. Wazittu lan nambahi sapa ingsun fi ing dalem kitab niki, kitab Irsadul Ibad niki, di samping mengambil dari dua kitab nika wau nambahi ma ing keterangan yasara kang gampang minal ahadisi saking pira-pira ahadis, pira-pira hadis wal masaili lan pira-pira masalah al fikhiyati kang berurusan dengan fikih wal mawaido lan pira-pira pitutur-pitutur wal hikayati lan pira-pira cerita. Terus kitab niki berisi hadis, pertama ayat Al-Qur'an, terus hadis, terus pinten-pinten pitutur-pitutur ulama, dipungkasi dengan beberapa cerita yang berhubungan dengan bab niku wau. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kidadal kitab Irsadul Ibadi ing kitab Irsadul Ibad nuduno kaula ila sabilir rasadi maling dalane dalan pitutuh. Ngarang kitab ini rojian krono arep-arep minallahi saking Gusti Allah al-jawadi kang banget lomane. Tiang sing ngarang kitab niki, ngarang kitab Irsadul Ibad ini mengharapkan ar-ayyur sidani yentoh paling pituduh sapa Allah ni ing ingsun bihi dengan karangan kitab niki. Semanten ugi kula kali panjenengan ngaji ngrungokno kitab Irsadul Ibad niki mengharapkan dari Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kula kali panjenengan wa jami'il ibad wa jami'al ibadi lan sekabehane pira-pira kawula nduduna ila daril khuludi maring desa kelanggengan rubane swarga. Innahu sak temene Gusti Allah lekne dijaluki iku karimun loman. wadudun tur welas. Lek dijaluki apa-apa ngekei, lek ngekei katik gak perhitungan. Warawalan riwayataken sapa asy-Syaikhani, guru loro, ulama loro Al-Bukhari rupane Imam Bukhari wa Muslimin dan wa Muslimun dan Imam Muslim. Imam Bukhari lan Imam Muslim niki meriwayatkan an Umar bin Al-Khattab saking Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Sayyidina Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasul Kanjeng Nabi dawu innamal a'malu iku binniyati. Sak temene piro-piro amal iku binniyati tergantung teko niyati. Ya. Para hadirin kula kali panjenengan ngaji niat apa? Gitu ganjar sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in lan sak temene iku kedue saben-saben awak-awakan. Sesungguhnya yang diberikan Allah terhadap masing-masing orang, yang diberikan niku ma utawi barang bagian nawa sing diniati. Kula kali panjenengan ngaji niki niat nopo, ini ku sing dikekno Gusti Allah. Kula kali sampean ngaji ki njaluk apa, ya iku sing dikekno ambe Gusti Allah. Tenggene surat As-Sura ngene Al-Qur'an ayat 20, mangkana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi kharsih. Lek sampean ngaji niki wau golek ridane Gusti Allah, maka dunyo katut. Iya. Kepingin golek pituduh teko Gusti Allah, kemuliaan katut. Wa man yukana yuridu harsad dunya, sapa sing ngaji niki kepingin umpama, iya. Kepingin apa? Cek ni tambah terkenal, cek ni tambah diarani pinter, cek ni ngini. Pokoknya dunia dok. Nuktihi minha. Tidak semuanya kami berikan, tapi sebagian kecil. Lek ni kon barang api iki kon niati barang sing rendah kata kek no kabe, tak kei sedikit. Tapi lek kon niati golek ridane Gusti Allah, dunyo melok kah? Tut. Faman mongko utawi sapone wong kanat ono apa hijratuhu hijrai wong ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasule Gusti Allah fa hijratuhu mongko utawi hijrai man iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasule Gusti Allah. Waman udawi sapane wong kanat ana apa hijratu hijra iman ana iku lidunyan krana golek donya. Yusibuha kang bakal merkole, yang bakal diraih, kang bakal merkole meraih sapa manha ing donya. Awim ro'atin utawa krono ada tujuan perempuan, yang kihua kang bakal nikah sopo manha ing imro'ah fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilama maring barang hajaro kang hijro sopo man ilaihi maring ma. Hadis niki para hadirin lahiri keranten onten setunggal tian mengikuti hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambe hijrah teko Mekah nang ngene Madinah niku wae mboten kok ngikuti Kanjeng Nabi, tapi ana sijine wong wedok sing disenengi Dadak no wong wedok niki wau melok hijrah nang Kanjeng Nabi nang ngene Madinah. Lah sing iki mang krana ngeboti wong wedok niki wau gak Islam. Dhek gak Islam. Krana wedi kehilangan wong wedok sing melok hijrah Kanjeng Nabi, akhire piambeke melok hijrah. Apakah dia masuk Islam? Ya enggak. Apa oleh ganjaran hijrah? Ya enggak. Maka sing oleh cuma nafsune tok niku wau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking hadis niki, innamal a'malu binniyat, ini menurut Imam Syafi'i hadis niki mencakup 70 lebih dari permasalahan ibadah. Lah ibadah-ibadah niku baru diterima sebagai ibadah manakala kula kalih panjenengan niati. Ya, jadi ibadah niku membutuhkan niat. Nah. Terus para hadirin sekalian, kenapa niat itu dibutuhkan? Agar beda antara adat, kebiasaan dan ibadah umpomo. Ya. Kula kali sampean adus. Adus niku kan kebutuhan biasa toh? Ya, kebutuhan biasa. Lo agar menjadi ibadah, kula kali sampean niati adus berseni awak digawe sembahyang. Lo adus niki dadi ibadah. Wudu umpama panas tak raup, daripada raup tok tak ngeraupi pisan, tak niati wudu oleh loro. Dadi ibadah. Meneng ana ngene masjid. Niat iki dadi ibadah. Turu kebutuhan kita. Wis tak turu rek. Muga-muga engko aku bisa nglilir tangi bengi sembahyang tahajud. Selama kula kalih panjenengan tidur, ditulis so salat turune gawe sembah yang nyambut gawe nang ngene pasar. Nyambut gawe nang ngene pasar. Umpama ya niat golek rezeki cekne gak njaluk-njaluk nang ngene wong. Awak cekne gak ino. Menjaga harga diri. Lho, budal kula kali sampe niki padha ambek nang ngene masjid. Krana golek barang halal. Umpama mati ana ngene pasar, wong-wong gak ngerti. Lah iki mang niate niat ibadah. Mati ne mati sahid. Jangan dipandang sebelah. Tunyut toae nang pasar, lho, jangan dipandang sebelah. Kadang-kadang ada orang yang mengerjakan pekerjaan yang mana ketoke kaya dunya. Tapi dengan niat yang baik, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat. Kadang-kadang pekerjaan itu kaya ibadah, keliru niate jadi bencana. Contohnya niat ngaji. Ya. Tapi yang ngaji ngeten ya, ganjarane akeh ngeten-ngeten. Mari ngono, sing muruk niate keliru, sing ngrungokno oleh ganjaran sing muruk dadi bencana. Lha kabeh niku tergantung dugi niat niate. Mergane notoh niat, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niki artine ngeten lho. Undi anu lho ya. Niyatul mukmin khairun min amali be. Ada no ya, Bu. Sing penting niat tok. Niat iso oleh ganjaran. Artine niyatul mukmin khairun min amalihi niku ngeten. Noto niat luwe apik tinimbang noto pelaksanaane. Ngoten lho. Iya. Dadi noto niat niki lebih mendapatkan perhatian daripada yo apa enake, ngoten lho. Pelaksanaane yo apa, kadang-kadang kula kali sampean nggih mboten nah. Pelaksanaane sing enak yo apa? Lho iki enggak menjadi apa-apa. Lek ne pancen niate api, pelaksanaane kurang, engkau dadi api. Tapi lek ne pelaksane api niate elek gak dadi apa-apa. Nggih. Sing penting ikhlas krana Gusti Allah. Noto niat, noto niat. Para hadirin kan wonten dalam bab sedekah. Kula sering sampeyan jenengan nggih sering ngrungokno. Ana wong kepingin sedekah sing tepak. Akhire niku wonten ing kitab Riyadhus Shalihin wonten. Tapi siap wonten kitab ciri-ciri nggih kathah cerita ngeten iki. Hadis. Siji dina piyambe iki ngumpulno uang sedikit sampai secukupnya. 5000 kate sedekah no gak pantes. Saya ingin berubah. Akhirnya golek duit sampai terkumpul dengan yang baik kepingin sedekah. Sedekah. Ya apa carane iki ikhlas? Sing gak diketokno wong. Akhire bengi-bengi delok metu wis. Delok didelok. Dadakno ana wong wedok. Masyaallah wong wedok iki rek. Nyusoni anake ana pinggir empere tuku. Saking gak duwe lekne iki. 1 juta diketokno sret. Iya. Wisu rame. Mei kon rumah bengi. Ana fasa wong sing tambeng sampe duwe anak lho sing ngecer ae nang mbok bengkong ngono. Dikejok sedekah 1 juta. Ngelu, wih kliru rek. 1 juta tak gekno wong sing elek. Akhire piyambeke kuwi ikhlas karena Gusti Allah dari rizki yang halal dia ingin sedekah karena Gusti Allah. Mending golek duit mana 1 juta. Golekno wong. Ana wong tuwek lanang. Keleleran ana ngene ngarepe masjid. Saken. Anake nang ndi kok sampe ngene iki rupane wong apik iki. Sedakoh. Bareng disedakohi menene iki krungu. Me, kon rumah bengi. Wak mbawa waru lho, ora waru kon. Tuwek tapi tambeng. Ngombene masyaallah gak leren-leren. Tak nono uang ngeteri duit 1 juta, mbok tambah nemen wak waru. Direken apa? Lek ngono sropku iki mang sampe tuwe, diri doi Gusti Allah bukti nak kula 1 juta. Keliru mana ya Allah keliru. Akhirnya nyelengi mana? Nyelengi mana lu 1 juta? Ikhlas. Ya, wis kau nopo apa? Kena sedekah mana? Gletek. Sing di sotakono ada no wong sing diuber-uber pirang-pirang dilo dari TPU ahlinya nyolong. Ya Allah, kula pun berusaha kados ngeten. Ternyata yang saya berikan semua itu salah alamat. Sing pertama kula kekno wong sing elek wong wedok. Sing kedua sampai tuwe gak tahu tobat. Sing ketiga dadakno dadi maling. Terserah panjenengan Gusti. Krono ikhlasi, krono niati bener, para hadirin, wong sing elek-elek ngeten iki, sing angel tuturane, dituturi model apa, dikasih siksaan model apa, peringatan teko apa, teko tangane wong sing ikhlas nang ngene Gusti Allah niki, sing zina mang dadi leren, sing tuwek sampai dikasih Gusti Allah belahi balak-balik gak leren. Krono teko ikhlasi niat sedekah tiyang niki wau dadi le dadi leren. Iki lho hebate lek kapan kula kali panjenengan niku ibadah ikhlas krono Gusti Allah. Balik mana niki wau? Wa man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi kharsih. Istahkon le ibadah iki golek ridone Gusti Allah. Ya apa iso nek kula kali sampean iki urip enak liwat ibadah niki ditoto ambek Gusti Allah. Donya melok, akhirat melok, tapi lek keliru donya gak melok, akhirat tambah gak melok. Muga-muga para hadirin sekalian, pengajian sing setitik ngeten niki didadekno ilmu sing manfaat lan barokah. Dungo dinungo, muga-muga sing ngaji, sing rungokno, ditulungi ambek Gusti Allah. Iso amal, krana golek kecintaan, golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan garuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbana atarafna tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amina Rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nakhla bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idadadati sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam